Jurur, kalau tadi kan nasab. Kalau atasnya kan nasab. Tanda nasab dengan kasroh, berarti naatnya nasab, fathah. Tio, ada alif lam. Ana talibun, talibun, khobar, tadanya, uhibbu, dari apa nak? Khobar nasab, hib, kenapa? Tanda rupanya? Tanda rupanya doma. Oh, bingung. Gak ada jebakan-jebakan. Antum jangan mikirnya terlalu jauh. Udah takut jawab. Tanda rupanya dengan doma. Karena fi'il mudhari sahihul. Ah, fa'ilnya mana? Taktikuhu. Ah, khuda. Indak. Bulkman. Kenapa? Tanda nasabnya. Kenapa fathah? Baik, filenya mana? Termawanya mana? Satir apa? Darajatin. Indah. Maful bitana nasabnya. Kenapa? Ah, liyatan. Indah ya khana. Usman. Ah, liyatan. Bapak nasab je. Kenapa? Atof di huruf atof ya? Tanana, oh, no, no, tanana. Naas. Nah, alhamdulillah. Lo wong manutnya darojatin kok naatnya aliatan itu gimana itu? Paham pertanyaannya? Wong manutnya darojatin baik kasro kok naatnya aliatan. Kok enggak aliatin? Paham pertanyaannya? Paham ning jawabane ra ngerti. Abu Nabila. Aliatan kok. Aliatan. Terus kenapa jangan manasalin? Nah, kalau aliatan mufrad dan nasabnya dengan fathah. Ya. Khalaqallahu samawati wal ardo. Samawati kasroh, kok atofnya ardo? Karena tanda nasabnya sudah beda. Ini kasroh, ini fathah. Nah, jadi yang dilihat bukan harokatnya, tapi tanda i'rabnya. Ketika jamak muannatsalim tanda nasabnya dengan kasroh, mufrad dengan fathah, ya tetap begitu. Naam, darajatin aliyatan. Wa mu'ajjalan mumtazan atofya. Wa ana ma'adhalika niyati tayyibah. Ikhraya apa nama? Aba Ubaidah. Ya insyaallah gitu aja sudah maaf. Tidak ada pada hal ini. Yusta'u ini masyhul ya. Dia disenangkan ya langsung kalau mengartikan dengan bahasa yang enak ya langsung saja dia senang dengan perkara yang bagus dan dia apa? Tidak senang dengan perkara yang jelek. Nah. Allah SWT jelaskan bahwa sesuatu yang tidak mencocoki seorang maka dia menolaknya Allah, maka Allah menolaknya seperti pelecehan dan harus untuk atau seorang ini uang filenya kembali ke Mar. Seorang menamainya dengan diselekan. Menamainya dengan diselekan. Dan maka harus untuk. Maka pasti dia. Maka pasti dia menjantinya. Dan demikian jika kebaikan ya. Al-Dhahiru insya'allahu annahu laysa fi hadha khadshun. Khadshun? Sebagai? Isimnya laysa. Lianna hadha amrun. Nabila? Gampangnya benar-benar jelas. Wadih jiddan. Jangan dari hada amrun. Li'anna hada amrun. Isim ana itu hukumnya apa? Khobar ana? Khobar ana itu ya. Iya. Ya jelas ada isimnya. Kenapa antum kemana jauh-jauh mikir? Jelas li'ana hada amrun. Nah iya. Masya Allah. Antum mikirnya kemana? Kok jauh? Aku tahu. Aku salah. Lagi marah ya pun lagi. Paham ya? Berarti amrun sebagai apa? Rofa sebagai khobar an. Nah, isimnya mana? Nah, isim syarah. Tabi'iyun ya, akhwan apa? Musa. Nah, perkara yang tabiat, yang tabi'i, wajar. Al-insana, ya fana. Isimnya anna. Khobarnya mana? Jumlah yusarru bil hasanati. Jadi kalau ditanya yusarru, rafa, nasab atau jazm? Kenapa? Apa? Nah, itu yang salah ya. Karena ini khobarnya berupa jumlah, sehingga tidak bisa dikatakan yusaru rofa karena sebagai khobar anna, tapi dia rofa karena tajarrudihi minan nasib wal jazim, kosong dari amil penasob dan penjazim. Nah, Allah Ta'ala bayyana anna al-asya'a allati la tula'imul mar'a sammaha sayyi'atan. Sayyi'atan. Maksudnya yang ke dua. Maksudnya pertamanya. Falabudan dasu'ahu wa kadalikal hasanah labudan dasu'ahu. Baik, Samir. Fahada la yu'athiru ala ikhlasika idha kana al-amru kama qulta indaka niyatun tabi'iyyun. Di tabi'iyyun. Tayyibatan. Tayyibatan. Niyatun wa niyatan. Indaka niyatun tabi'iyyibatun. Amma idha kana al-muka wa tarujatu. Kenapa tarujatu? Wasterojati awis tahadada fahada syai'un akhar fama waru syai'un akhar sudah cukup. Maka ini tidak mengotori keikhlasan, mempengaruhi. Ini tidak mempengaruhi keikhlasan engkau jika perkaranya sebagaimana yang kau katakan dengan niat yang baik. Kamu memiliki niat yang baik. Adapun jika semangatmu itu pada tingkatan atau nilai, ada nilai yang lain. Mana yang lain? Yang diartikan yang lain mana? Oh, langsung terakhir ini. Baru darajat, langsung akhir ini. Itu darajat atau kesaksian? Ijazah. Atau ijazah, maka ini sesuatu yang lain. Maksud mengharap ijazah, maka ada sesuatu yang lain. Yo, maksudnya ketika niatnya itu untuk mendapatkan nilai, niatnya untuk mendapatkan ijazah, belajar itu, maka ini sesuatu yang lain. Artinya merusak. Merusak apa? Ikhlasan. Beda kalau tadi. Dia niatnya ikhlas, tapi senang kalau dapat nilai yang baik. Itu tidak mengapa. Fahada la yu'athiru ala ikhlasika idha kanal amru kama kulta. Al-amru. Nah, khabarnya mana? Indakan al-amru sama kulta. Indakan niatun tayyibatun. Niatun? Tidak mau. Tayyibatun? Indakan ahamuka daroja huwa darojati. Darojati. Rufa nasab cir. Apa? Berapa? Khabar mubtada mau khabar apa? Khabarkan. Buahnya? Badan. Daya mana? Domir fasal. Nah, untuk apa fasal itu? Misalkan antara khobar dan tabi. Nah. Karena kalau enggak ada huwa, jadi itu sebagai tabi. Nah. Ketika datangan huwa itu khobar asyhadah rafa nasab jar Usman kenapa atau ke darojati awi syahada ta tuti tadi bacanya ta nah. Nabah, yang di atof di kasroh kok, atofnya fathah. Ya justru itu, tak tanyakan lagi. Mau jawab sama kayak tadi, apa tadi jawabannya? Kama takwa drama. Apa tadi? Ya, ditulis ya. Karena syahadati itu jamak muannats salim, tanda nasabnya dengan kasroh. Darajatina. Asyhadata atau mufrad. Tadi kalau yang tadi naat manut ya, darajatin aliyatan. Fahadha syai'un akharu, syai'un. Khabar akharu. Kenapa nggak ditanwin? Ilahnya? Wasfiyah ma? Nah, wazannya apa? Af'al. Asluhu akhor. Akhoru wasfiyah. Siap, Abu Nabilah. Udah ada rokaatnya, Bang. Ada enggak? Belum tentu benar. Ikra. Nah, piye jatahe pas antum ya? Masa lompatkan ke Abu Nazam kok nanti protes. Ini aja belum kok. Fahua. Fahua Abdullah bin Umar. Umar bin. Kan batas dia. Umar. Umar bin. Ibni. Umar bin. Qatadi. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma. Lama alqa Nabi alqa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi mas'alatan qala inna fi shajari shajaratun tushbihu mu'min. Mu'mina. Faja'ala ashabat radhiyallahu anhum yaquduna fi ashjaril bawadi qala ibnu umar tawaqa'a fi qalbi annatan nahlatu walakinni kuntu sawiran fama tabtu an atakallama wa umaru radhiyallahu anhu qala li'ibnihi wajadtu annaka qultaha wa hadha yadullu ala al-farihal Anna farohal insani. Kalau setelah Anna itu bukan fi'il, isim dia. Farohnya itu isim. Mudhof ilaih jadi. Farohal insani binajahin wama ashbahu dari. Haknya itu hak asli, bukan domir. Wama ashbah. Zalika la yadurru. La? Yadurru. Yadurru. Nah. Maka inilah ya Abdullah bin Umar bin Fattah radhiyallahu anhum ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Alqa itu melemparkan sebuah masalah. Beliau berkata kepada satu masalah, beliau berkata di antara pohon di antara pohon-pohon itu ada sebuah pohon yang menyerupai seorang mukmin. Maka para sahabat tadi membicarakan pohon. Nah, ja'ala yuna bimana syara'a mulai. Maka para sahabat mulai membicarakan tentang pohon yang ada di lembah-lembah. Bahwa dia bukan badui. Di mana? Semuanya badui. Di kampus badui. Masa? Semuanya apa? Bawa Adi sebelumnya. Ya, kerampungan. Ini, kerampungan. Lembah-lembah perkampungan. Berkata Ibnu Umar, terbesit dalam hatiku, Bahwasanya pohon itu adalah? Bahwasanya pohon itu adalah kurma. Pohon kurma? Kurma. Bukan kurma. Pohon kurma. Bahwasanya pohon itu adalah? Pohon kurma. Kalau pohon kurma apa? Bahasa Arabnya? Tamrun. Tamrun. Nah. Pohon kurma ini, bukan kurmanya. Nahlah pohonnya, itu nahlah namanya. Tapi aku adalah anak kecil. Maka aku tidak ingin berkata di majlis yang di situ ada kibar sahabah, banyak orang-orang tua. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata kepada anaknya. Anaknya siapa? Anaknya Umar. Iya, namanya siapa? Abdullah. Mengisahkan ceritanya tadi ini. Aku suka sesungguhnya engkau mengatakannya. Iya, jadi senang kalau sebenarnya sahabat Umar itu senang kalau waktu itu Abdullah bin Umar berkata, ya Rasulullah saya tahu misalkan. Bangga ya, anak saya pintar. Gitu kan. Ini syahidnya di sini. Maka ini menunjukkan ya, apa? Ini menunjukkan atas kesukaan manusia. Kegembiraan seorang dengan seorang dengan sebuah keberhasilan dan yang serupa dengan itu. Itu dan ini tidak membutuhkan. Itu tidak membutuhkan. Ya, tidak mengapa, tidak membayar. Artinya boleh, ya kan? Ini. Hah? Bangga. Baik, wallahu a'lam bissawab.